Saya bilang sama mbak-mbak begengge, an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah orang alim itu ibadah. Minulak pengajian ini nyawang raine kiai tak ada nih. Sawangan. Saya bilang sama mbak-mbak PSK, malam mbak-mbak PSK bilang apa? Beruntunglah kami ya Allah, memandang wajah kiai saja ibadah, apalagi iso ngeloni. Beuh. Wah, aku melayu aku. Bisa. Aku langsung melayu. Nanti gue lek nggon sing luwih kepenak. Ya ora mungkin emangnya aku cowok apaan. Wis tau matamu awur. Ngarang wae wis tau lho. Oh, kula lak ngaji teng lokalisasi. Kula metu pengajian mbak-mbake baratus nganggo anduk tok. Ya Allah, sing dhuwur mudhun mengisor, sing dhuwur sing isor munggah mendhuwur. Modele SMS, silite metu setitik. Wah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kopine sampun rawuh. Mergo mriki kebon kopi. Niki kopi napa niki? Kopi luwak. Ngapusi. Dibuka kopi ini rono luwak. Siang ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan penuh semangat, terlihat dari begitu warna-warninya penutup kepala ibu-ibu. Ono sing jilbabe ijo kaya muslimat. Sing lucu iki wis tuwa sok gaul. Bajune ijo, jilbabe ijo, nganggo topi abang. Gila nih. Wis tuwa kemayu. Nenek-nenek zaman now. Maka kita syukuri pertemuan ini walaupun di bawah sinar terik matahari, tapi terasa begitu indah karena kecintaan kita terhadap pengajian ini. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Senajan to kula panjenengan sami banyak yang belum soleh, minimal mencintai orang soleh. Kalau Anda merasa dirinya orang yang salah, bergaulah dengan orang soleh. Maka dipun sebatakan tombo atiku limo perkarane, salah si jine wong kang soleh kumpulono. Saya campur-campur dengan bahasa Indonesia, katanya banyak orang Madura di sini ya. Saya bahasa Madura bisanya cuma satu, patek celeng. Itu tok tahu saya. Mbuh apa itu artinya? Artinya apa itu? Apa? Oh, anjing hitam. Oh, asu. Patek celeng. Saya besok 2 hari di Madura, di Sumenep dan Pamekasan tanggal 22 dan 23. Ciri khas orang Madura itu jelas. Kalau lomba TTS enggak pernah menang. Karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom. ANAK, anak. Kalau orang Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak kanak. Makanya polisi sama tentara itu jarang orang Madura, karena berhitungnya salah terus. Kalau orang Banyuwangi berhitung 1, 2, 3. Kalau Madura enggak bisa berhitung to 1. Gagal jadi polisi. Ini wajah-wajah Madura ini kita. Kayak karapan sapi. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Itulah alasan kenapa anak-anak lokalisasi komplek Dunia Malam, tempat hiburan, saya ajak untuk pengajian. Supaya mereka mencintai orang soleh. Kita tidak boleh membenci siapapun. Jangan pernah merasa menjadi orang yang baik. Orang baik sama orang buruk itu bedanya tipis. Bedanya apa, Bu? Orang baik pernah berbuat buruk, dan orang buruk pasti pernah berbuat baik. Kenapa Gus minta pengajian dilokalisasi bersama para londre? Karena saya punya prinsip, tempat yang baik itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Saya pas bangun masjid, saya kasih beduk besar. Tetangga saya pendeta protes, "Gus, kenapa sih masjidnya dipasang beduk? Enggak kayak di gereja saja dipasang piano." Saya bilang, "Pak pendeta ini lucu. Di masjid kok dipasang piano? Sandal saja hilang kok." Makanya di masjid enggak ada piano, adanya beduk. Larep maling-malingen beduke. Tempat yang dianggap baik sekalipun itu ada buruknya. Contoh, di depan Ka'bah itu tempat paling suci sedunia, tapi ternyata di situ banyak orang nakal. Salah satunya siapa? Joki cium Hajar Aswad. Itu banyak orang nakal. Jadi makelar untuk mencium Hajar Aswad. Maka saya yakin, walaupun panas-panas, tanpa alas. Wirano lemeke to kuwi. Sing lungguh tanpa alas tak dongake, pulang pengajian little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi. Tapi karena rasa cinta kita kepada majelis ini yang akhirnya menjadikan semuanya menjadi mudah. Kenapa? Karena rasa cinta. Sama halnya saya sudah kangen dengan anak istri dan santri saya di pondok, karena sudah seminggu lebih saya enggak pulang. Bahkan harus sampai 2 minggu besok saya baru pulang. Tetapi karena kecintaan saya terhadap warga Banyuwangi hari ini saya bertahan. Dan delala ning kene ketemu wong aneh-aneh. Wis tuwa topine abang. Jiji. Langsung dicopot. Karena rasa cinta. Maka disitulah kemudian Rabi'ah al-Adawiyah, salah satu tokoh sufi terbesar sepanjang sejarah, seorang perempuan, mengajarkan kepada kita untuk beribadah atas nama cinta. Jenengan datang ke sini karena cinta dengan ulama dan kiai. Saya datang ke sini karena cinta dengan Anda. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Lara percaya jajalan. Aku tahu. Rasanya hangat-hangat ke piye. Ibu-ibu kalau pengen hangat ya ke kamar mandi dulu ya. Santai amat orang sini pengajiannya. Duduk depan kiai, tungkae selonjorke, ya Allah. Ketoke bajune muslimat. Tungkae selonjorke. Kalau Anda pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, itu ada bab fi ta'dhimil ilmi wa ahli, tentang hormat kepada ilmu dan ahli ilmu. Salah satu undang-undangnya apa? Hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Kowe malah mau selonjor deh. Sebenarnya aku gak masalah sih, cuman aku batin. Apa orang rumangsani tungkae meletek-meletek. Jiji. Napa jenengan kena penyakit asam urat? Ada yang punya penyakit asam urat? Mau saya kasih obat? Kondur mungkin cari gula batu. Caranya bagaimana? Gulone diweneke asame, watune nggih nutuki urate insyaallah. Dijamin remuk. Kalau tahu ditangleti, "Bah, kenapa sih kalau pengajian tuh rasanya dibokong panas?" Sebelum saya ceritakan mencintai orang soleh, Kanjeng Nabi pagi-pagi jogging, jalan-jalan, ketemu karo setan. Setannya topine ya abang. Perang ajar kok. Mbok ini yang tengah bilang, "Oh, patek celeng." Begitu ketemu setan, Kanjeng Nabi itu tanya. Karena setan itu membawa tiga hal. Satu, selimut. Dua, paku. Tiga, pasir. Kanjeng Nabi tanya, setan. Dijawab, "Nggih Kanjeng Nabi, kok bawa selimut, paku, awu atau pasir itu untuk apa?" Dijawab kali setan, "Kanjeng Nabi, saya bawa selimut. Selimut ini akan saya sebarkan kepada umatmu dikala pagi hari menjelang adzan subuh. Bagaimana kemudian mereka mendengarkan adzan subuh malah bablas tidur?" Tahu ngrasakin apa mboten? Makanya tidur itu yang paling nikmat menjelang adzan subuh. Nikmat banget. Nunggu sepak bola jam 2 malam, jam 2 pagi, sepak bola Liga Champions sampai jam 4 pagi. Subuh setengah 5. Biasanya bapak-bapak nunggu adzan subuh atau langsung tidur? Tidur. Kenapa? Karena saat itu setan nyebar selimut. Nomor 2. Kanjeng Nabi tanya lagi, "Itu pakunya untuk apa?" "Paku itu akan saya sebarkan di bokongnya orang yang hadir di majelis taklim dan majelis ilmu. Bagaimana kemudian mereka merasa tidak nyaman, tidak betah dan pengen cepat-cepat pulang." Makanya coba ibu-ibu kalau duduk di pengajian itu jenisnya ada 3. Tadi baru datang silo. Di tengah-tengah pengajian tahiyat akhir. Kiainya datang selonjor. Kenapa? Karena bokongnya panas karena ada paku. Makanya duduknya begini-begini. Itu malah lebih parah lagi begini jegang. Ya Allah. Ono kiai jegang dancuk. Ya karena bokongnya panas. Yang terakhir, setan bawa apa, Bu? Awu, pasir. Kanjeng Nabi tanya lagi, "Itu untuk apa lagi pasir sama awu itu?" "Akan saya sebar di mata orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Akan saya sebar di mata-mata orang yang menghadiri majelis taklim." Maka coba Anda lihat. Hari Jumat, khatib sedang berkhutbah. "Ya ma'asyiral muslimin." Biasanya jamaahnya mendengarkan apa ditinggal tidur? Tidur. Makanya kalau saya ditanya, obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau sekarang saya ngaji jenengan ngantuk, itu tanda-tanda setan mulai nyebar pasir. Nah, kalau mau Anda tidur silahkan, saya gak ada masalah. Cuman saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, "An-naumu akhul maut," tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Ibu-ibu yang pakai topi merah saya kasih tahu, wong wayu ngantuk ketok elek. Oh, pemeneh wong elek ngantuk. Sak ganteng-gantengnya orang kalau ngantuk kelihatan jelek. Oh, pemeneh wong merongos ngantuk. Elek banget. Gedang kluthuk mateng sa. Kowe tau krungu apa ora? Ora mau terus ge. Ora iso, ya salah sida lakno. Gedang kluthuk mateng sa cengkeh. Wong sing ngantuk lambene ndoro. Sopo topi abang. Cangkem mungkin ngapa yuk? Kita cangkem rondo iki. Anggu ini ngebas sok hahaha. Tapi wong kene iki antik kok. Iki tua-tua tapi ini abang. Kae malah ping. Ya Allah, jiji iyu yu. Lah cilik-cilik nggo ping no pantos. Wis tuwa nganggo ping. Aku curiga jangan-jangan sempake ya ping. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya walaupun panas-panas, tapi atine seneng, insya Allah tidak terasa panas hari ini. Amin. Mudah-mudahan panas hari ini menjadi wasilah tolak balak panasnya api neraka. Yang topinya merah saya doakan masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat duhur, insya Allah. Tadi baru sholat duhur modar. Sangit. Saya terima kasih panitia. Enak ini kopi. Kopi ini lumayan enak kita. Enak ini. Yo maklum mau kebon kopi yo. Saya itu kalau ngopi pahit tanpa gula untuk melindungi jantung. Jadi bapak-bapak kalau suka ngopi jangan pakai gula. Tapi kadang-kadang cowok itu seperti gula di dalam kopi. Laki-laki itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Kopi dikasih gula rasanya manis. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Kopi. Gak pernah gula itu dipuji. Begitu juga laki-laki di hadapan wanita. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Wah, loro atiku. Loro. Lawakmu beda meneh. Seperti acar di nasi goreng. Maksudnya apa? Ono terus tapi ra penting. Kasihan amat sih lo. Kamu jangan galau dong. Wis santai le. Laki-laki itu yang wajahnya jelek itu istrinya malah cantik. Berdasarkan teorinya anaknya Nabi Adam Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu sing ganteng istrinya jelek, yang jelek istrinya cantik. Kan wajahmu jelek, kata. Insya Allah besok istrimu remuk. Serapopo. Pasti kamu akan ketemu jodohnya. Amin Allahumma. Tapi kamu jangan galau dong. Kamu malah galau. Tuku bawang kleru merico. Wis kebacut sayang mung dianggap konco. Cangkem iki ngopo to iki? Makanya kamu jangan pakai payung, pakai topi merah saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Kok ambune enak biang, katanya goreng apa tuh wong gini. Ana wong pengajian malah goreng-goreng iwak asin. Dasar patet celeng. Oh enak ya ambune rek. Oh sampel apa? Oh sampel ayam. Tapi ge sampele wong kuwi. Maka ibu bapak rahimakumullah, Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu itu atas nama cinta. Kita itu kan seringnya ibadah itu biasanya kelase koyo rentenir, melakukan apa karena pengen dapat apa. Makanya orang beribadah itu biasanya tujuannya dua. Satu karena berharap dengan surga, dua karena takut dengan neraka. Makanya kemudian syairnya Abu Nawas yang sering kita dengar bunyinya apa? Ilahilastulil firdaw si ahla wala akwa ala naril jahil. Iki sak janjane syair sing paling kurang ajar nih. Lah pripun Gusti, saya tidak pantas masuk surgamu. Satu. Dua, Gusti, tapi saya tidak kuat di nerakamu. Lah Gusti Allah kula tak jawab, lah karepmu apa? Ning surga ora pantas, ning neraka ora kuat. Lah kula tak ceblok kene kebon kopi mawon. Sopo? Topi abang. Kemayune. Loh. Apa panjenengan rondo tenan ta? Rondo. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe, ra ana sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Lah rondo sing numpaki sapa? Di bocah-bocah hadroh, lak rabi menikahlah dengan janda. Janda semakin di depan. Lak rabi karo rondo le ibarat numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe serantal. Kowe aja sing tua-tua ngono kuwi. Lak kowe rabi karo rondo tua ngono kuwi ya kowe iso mati dhisik. Kan kamu bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Jiji. Makanya orientasi kita beribadah itu apa? Innalladzina qalu rabbunallah. Segala sesuatu diniati hanya karena Allah. Paling abot niki teng mriki niki. Njogo niat niki paling abot teng mriki niki. Oleh napa mboten wong ibadah niku ngarep-ngarep surga ya oleh-oleh mawon wong niku bagian dari rojak ora apa-apa tapi lak kula dhewe niki rumangsa isin kita itu selalu hitung-hitungan dengan Allah padahal Allah pernah nantang kita wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha kowe arep ngitung nikmatku ora bakal iso. Maka dulu zaman saya susah Bu. Saya barangkali pernah susah, bahkan lebih susah daripada jenengan. Makanya hari ini yang kamu merasa susah, ketok kok, ini wajah-wajah susah. Ini loh, rupanya kayak kotak infak. Andele, insya Allah. Insya Allah ya, kue tetap susah. Ora, semua punya masa depan yang lebih baik. Amin. Semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada? Artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Moga-moga gue cepat rabi ya. Amin. Rondo anak limolas. Kalau saya malu ketika melakukan sebuah amal ibadah itu hitung-hitungan karo Allah. Ingat punya kiai di Sragen namanya Kiai Haji Syarif Hidayatullah, pengasuh pesantren Pondok Pesantren Nurul Huda. Dulu dalam bahasa Jawa beliau mengatakan begini, "Wih, sing bocah-bocah yang mencoba menata masa depannya, rungokno. Mbak-mbak terutama, jangan mau diajak pacaran sama codot-codot rahimakumullah. Kalau memang seneng suruh ngelamar. Sekarang kan banyak katanya sayang, katanya cinta, tapi enggak mau ke KUA, tuman." Kuwi yo ngono. Jarene muslimah, senengane mlumah karo ah. Pertanyaan saya, kowe iki muslimah apa kimcil syariah? Senengane orang ngono kuwi. Nggih napa mboten? Dijogo. Tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi aja murahan. Iya. Oh no. Maka ingat mbak-mbaknya itu saya kasih tahu, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wow. Amakmu ngerti apa ora? Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an. Tahu bulat digoreng dadaan cilik hargane 500-an. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Ambiar. Ono. Di dalam yang larang orangnya Teddy, setuah jomblo ini rabi ya Ted umur 40 tahun kok mau pipis tok maneman gue mau sunat rabi ya lo, topi abang lo jamin kelempokan. Beliau dulu mengatakan apa sama saya? Ketika membahas tafsir wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Beliau mengatakan apa? Le, wong urip kuwi aja kakian ngitung, aja pitung, aja hitungan. Sok bakale kuwi ra iso ngitung. Dan ternyata benar, Bu. Saya dulu kuliah enggak kuat ngekos karena enggak punya uang. Saya harus tinggal di masjid. Makan enggak bisa. Tapi setiap kali saya bisa makan, doa saya waktu itu apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, saya tambahi. Ya Allah, hari ini saya enggak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa ngasih makan orang. Dan alhamdulillah terbukti. Santri saya semuanya gratis, makan minum gratis, ngaji di pondok gratis, ngapal ke Quran gratis, ngaji kitab gratis. Dulu doa saya, hari ini saya enggak bisa makan, besok saya harus bisa memberi makan orang. Santri kula niku lak mangan, ya Allah, gunung Merapi pindah ke piring. Metutuk, Pak. Buk ini. Dan ternyata Allah kabulkan. Saya dulu enggak kuat ngekos. Kenapa? Karena saya enggak punya uang untuk kos. Saya waktu itu berdoa setiap kali mau tidur, ya Allah, hari ini saya mau tidur, enggak ada tempat tidur. Saya besok harus bisa memberikan orang untuk bisa tidur. Dan alhamdulillah itu terlaksana. Kenapa? Wong urip aja kakean itung, aja ngitung, aja pitungan. Sesuk bakal ora iso gitu. Saya dulu mau makan susah. Setiap kali saya berdoa, ya Allah, harus bisa ngasih makan orang. Sekarang pengajian saya di pondok setiap bulan minimal dihadiri 7.000 sampai 10.000 orang. Semuanya makan tanpa kotak infak. Saya undangkan artis, saya undangkan pejabat, alhamdulillah tidak bangkrut. Oh, pemenang kuwi nduwe PT kebun kopi. Oh, nggawe pengajian setahun pisane dadak matur. Waduh, ragate sangka ngendi? Kuwi jenenge MTS, murtad tanpa sadar. Padha karo kelangan Gusti Allah. Sapa topine abang? Sengit aku. Kan sering toh, Pak, kita tuh kalau mau pengajian bikin RAB atau bangun masjid. Kadang-kadang begitu muncul RAB, bahasa kita apa? Waduh. Dapat duitnya dari mana? Ini murtad tanpa sadar. Saya jujur ya, jujur mumpung ini di Banyuwangi, karena cinta saya dengan orang Banyuwangi. Karena saya dulu umur 15 tahun sobo kula niku pun teng Alas Purwo. Tirakat kula niku teng Alas Purwo. Saya itu kok terganggu ya. Kalau ada orang bikin masjid njolo uang di jalan. Saya kok merasa jadi orang Islam itu malu, Pak. Itu hasilnya enggak seberapa tapi membuat malu orang Islam, Pak. Kalau saya jalan darat dari Surabaya sampai Banyuwangi, Jember Banyuwangi, di jalan-jalan itu, ya Allah, kadang-kadang yang teriak-teriak di sepeket itu orang-orang tua topinya merah sambil duduk di pinggir jalan begini pakai bahasa-bahasa logat-logat kita itu, bapak ibu nyumbang masjid. Dan mohon maaf, kita ngasihnya cuma 1.000-2.000 sehari, dapatnya enggak seberapa, dan kita malu sebagai orang Islam. Saya dulu ingat betul, ada panitia pengajian soan kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan bawa proposal pembangunan masjid. Diatur ke Abah Lutfi sambil mengatakan, Habib tolong didoakan, mudah-mudahan proposal ini dapat uang banyak. Apa jawaban Habib Lutfi? Saya ingat betul karena saya mendampingi Habib Lutfi. Beliau Abah Lutfi mengatakan apa? Masjidmu gak akan jadi. Loh, kenapa Habib? Karena hatimu ta'aluk bil proposal. Karena hatimu tergantung dengan proposal, tidak ta'aluk billah. Maka siang hari ini saya pengen sahabat-sahabat dulur-dulur saya di kebun kopi ini ta'aluknya hanya billah, hanya dengan Allah. Gawe masjid kok bengok-bengok ning pinggir dalan, oleh mung 100.000 200.000 semen sak-sak rongsak. Malu saya sebagai umat Islam. Kenapa mereka seperti itu? Ya bukan salah mereka, mergo salahmu kowe dadi wong pelit, ra gelem nyumbang, malah duwite nggih tuku topi abang. langsung nyanyi atiku rasane loro. Ya wis, sak derenge tak teruske selawatan dhisik men ra panas yo. Muga-muga tambah sejuk. Amin. Angine pun semilir to niki. Ya, selawati. Kuwi kowe iki ngopo malah nyangek-nyangek wae. Oh. Malah kaya bakul. Aget. Ya, terusno. Ayo siap-siap kita bui. Minta lagu apa kowe? Lagu lawas apa lagu anyar? Bu, minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi ya, belum jadi. Ya lagu napa? Pamer bojo? Kecantol cawet? Eh? Apa? Oh, cendol dawet kok kecantol cawet gitu. Tekan swarga wis tahu. Tol jahe enak lho iki. Pengajian jero lagu tol jahe enak lho. Tol jahe enak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Lah rondo sing nutul sapa? Lagune wong NU ae, lagune wong NU. Ya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Amin lho ya. Sholli wa sallim da iman ala Ahmad. Sholli. Op op op op. Eh tukang son, diurepke goblok, goblok. Ora muni iki lho. Malah kaya ledek ngono. Wong kene bengok-bengok malah kono keteplak, keteplak, keteplak, keteplak. Ora mbois blas. Wis rong. Kowe nutuk hadroh wae rasa melu nyanyi. Kowe kok nyanyi ngentut e fales. Kowe ngopo nek kene nutuki hadroh, men ra nutuki mbokmu ta kan. Sesuk aku mlebu surga dikancane karo bocah-bocah hadroh. Neng ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari kuwi hadrowan tok. Kowe ngopo? Ah, rupane kaya kibli. Langsung mendelep kok kowe. Sholli wa sallim da wal ali wal asal bimang kodwa ada bareng-bareng saling Sholli wa sallim bakal taring kasi donya ku sing ise ana kanduk safate Kanjeng Nabi. Insyaallah sesuk ning surga bareng Kanjeng Nabi. Sing tindak mriki seneng karo kiai sesuk ning surga bareng kiai. Walaupun tidak punya nasab kiai, saya doakan mudah-mudahan minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Tapi lah jenengan ning donya senengane mung karo artis dangdut kaya dene Trio Macan lan Ayu Ting Ting, hati-hati. Besok di padang masar Anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Kanjeng Nabi napa Trio Macan? Pengajian napa dangdutan? Buka titik. Kuwi dangdutan blok. Alhamdulillah. Jadi orientasinya susah, harusnya apa? Qalu Rabbunallah. Kala sesuatu saya niatkan karena Allah. Ngaji karena Allah. Rumah tangga karena Allah. Menikah karena Allah. Nandur kopi karena, panen kopi karena Allah. Topi abang karena Allah. Enteng. Panas banget nggih. Napa bubar mohon pengajiannya nggih. Payunge ngopo? Innalladzina qalu rabbunallah. Milo enteng. Saya kalau ngaji di lokalisasi bukan karena Allah, wabot. Godaannya terlalu banyak. Tong mriko kathah uler, pupu diler. Suler, susu diler. Iki guyune wong iki kok jijiki banget to iki. Nek sesuk tak santet meteng lho ya. Bu sapa jenenge kuwi? Fatimah. Mah Fatimah. Summastaqamu. Nomor satu diniati karena Allah. Nomor dua dilakukan secara istiqomah. Saya sering ditanya, Gus kok istiqomah niku abot? Nggih, istiqomah niku abot. Yen enteng jenenge istirahat. Istiqomah niku artine ajek, lumintu. Cara bahasa Inggrisnya to be continuous. Fatimah ora paham ngono kuwi. Aku wedi karo wong kuwi suwe-suwe. Kita bareng nguntal lemping iki mau. Dadi guyune renyah. Wadah karo bocah-bocah kuwi. Otot kawat, balung besi ati, kerupuk. Alah. Ambiar. Dilakukan secara istiqomah. Saya sudah 18 tahun pengajian di lokalisasi bersama mbak-mbak begenggek. Kurang istiqomah apa aku? Istiqomah. Makanya kenapa di mana-mana saya pakai kacamata hitam. Copot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kamu kesini pengen mendengarkan ngajiku apa pengen mendelok mataku? Apa bu? Sing dibuka apa nih? Saya ingin jaluk kacamata kok katok. Alah. Wah, kacamata kula niki lan Arab Saudi kondang. Kula mulih umroh melalui Bandara Jeddah. Saya masuk Bandara Jeddah pakai kacamata, pakai tongkat. Begitu saya masuk polisinya heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Oh, gawagah aku dah. Aku mbatin polisi ini ngerti kiai viral ya. Sampai dalam bandara saya tanya, "Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir?" Apa jawaban polisi? "Jelas ada orang buta lewat." Oh, matane aku. Lagi kira orang buta. Loro atiku aku. Langsung tak buanting tongkatku. Mah aku ngono. Aku isin kok. Ya tak jikok meneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu, dilakukan secara diniati karena Allah. Bu, mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngaji lillahi ta'ala. Kan wangel. Kita itu selalu saja menganggap benda dan materi itu adalah bayaran yang layak untuk ketika-ketika ibadah. Untuk kita ketika ibadah. Contohnya nopo, ono kotak infak pengajian liwat. Begitu kita ngasih, mohon maaf. Biasanya niatin nopo, sedekah ah men rezekiku tambah lancar. Angsal napa mboten sak janjane oleh, tapi miturut kula mboten pantes. Allah lah menehi awake dhewe niku los, tapi awake dhewe rewel. Padahal kudune los ra rewel. Lan jenengan los ra rewel insyaallah sok kabeh. Kek kabeh karo Allah. Sok kabeh. Gaspol rem blok. Lah kula wis ngrasake soal. Kita itu selalu hitung-hitungan. Dompete ana 100.000, 50.000, 1.000. Pengajian, kotak infake metu. Sing mok cemplungke 100.000, 50.000 napa 1.000? Rungokno, rungok. Pengajian 1.000. Ke kebun binatang lihat munyuk. Sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Ah. Oh. Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong munyuk. Kekrek ndasmu. Sengit aku. Dadi iki ngene nyuk ya. Bocah iki mau ketoke mbokne ngidame nguntal kerupuk iki. Loh, ganti sing kono. Terlalu hitung-hitungan. Kowe ngapa salat duha? Jawabane apa? Men rezekine. Padahal dipun ngendikaken ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amala. Dunia itu ladangnya amal, belum ada pahala. Sesuk ning akhirat ladangnya pahala wis ra ono amal. Dadi nyuwun sewu, di dunia ini balasan, baik balasan baik maupun balasan buruk, itu belum ditampakkan oleh Allah di dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu menampung pahala, tidak mampu menampung balasan, baik balasan baik dan balasan buruk. Mila kadang-kadang awake dhewe iki lucu. Gawe status ning WA, Jumatan dhisik Ahmen ganteng. Nyuwun sewu, dasare kowe merongos, mulai Jumatan tetap merongos. Dasare kue ireng, mulai Jumatan tetap ireng. Kaya kue, jane kamu gak itemana. Kamu itu kalau di Jogja namanya Irma. Irengnya Masya Allah. Medas kurang kan. Nyong kue ngombin disini tak kaya medang, ditangkap. Nangkapnya Pak Winter ya, mantan copet kita. Kula wangsuli. Ad-dunya darul amal la jazaa. Dunia itu tempat amal belum ada balasan. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu menampung balasan, baik balasan baik maupun balasan buruk. Pawenehi contoh. Hitung-hitungannya ngeten nggih. Wong sing salat jenazah kui karo Gusti Allah diwenehi pahala gedene kaya gunung emas. Mila wong sakmene mbah niki sing emase paling atas sinten? Mbah Mudin. Mbah Kaum. Teng mriki sing ngurusi jenazah jenenge sapa le? Mudin apa Kaum? Lamben dina ana wong mati, Mbah Mudin masih piro? Maka tidak ditampakkan di dunia. Male. Orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, dia akan disiksa oleh Allah dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam mulutnya rantai dari api. Yang satu biji rantainya ketika dilemparkan ke dunia hangus beserta isinya. Lasing ninggalke sholat wong kathah entek dunyane. Maka dunia ini bukan tempat balasan. Jenengan tumindak apik balasannya belum di dunia. Jenengan tumindak elek balasannya juga belum di dunia. Kalau ada orang bertanya, Gus, kalau saya habis berbuat baik, saya habis sedekah, rezeki saya lancar, apakah itu bukan balasan? Bukan. Itu yang disebut dengan rihul qabul, ambune balasan. Jadi jenengan bar ngaji, atine ayem, rezekine lancar, itu bukan pahala, baru baunya. Demikian juga sebaliknya, kok awakmu nakal, tet umpamane. Wis gaweane nglontek terus umpamane. Kan mung umpama lho iki. Oh bener, ya Allah. Ketoke mantane ya. Ye. Kamu naksir ya sama Teddy. Ya sudah kalian menikahlah. Kok gara-gara sering main perempuan, badannya jadi sakit. Itu bukan balasan. Baru baunya siksa. Baune wis lara tak kandhani, apa meneh siksane. Siksa dan balasan itu tidak dinampakkan oleh Allah di dunia tapi besok di akhirat. Makane lanjenengan salat duha, Allahu Akbar, wis lillah. Soal rezeki lancar urusane Gusti Allah. Kowe niatmu ngaji, Nduk. Soal kowe ngaji nom ketemu cang ganteng dadi bojomu bonus. Kowe ngaji. Soal bar ngaji kowe diamplopi. Hooh. Diamplopi dong. Kowe amplopan ra? Ora, oh, pantesan tuntukanmu elek. Maka orang-orang yang seperti ini apa dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika. Allah akan mengutus malaikat kepada mereka, malaikat akan turun. Milos yang niki pengajian teng lapangan niki dikebaki kalih malaikatipun Allah. Amin. Muga-muga sing nyedak kalih awake dhewe malaikat rahmat. Amin. Yang dekat dengan topi merah malaikat Izrail. Wantre wong iki. Ku cangkeme rengah temen yo. Aku penasaran cangkeme ana apane, Cang. Di sampingnya ya ngono, kacamatane lucu malah kayak tukang las. Wah. Iki lho ambune kok enak men ta iki. Oh, ana mau sampel, saiki legen. Pribon? Yang ngombe tekan me. Oh ya aku ndelok arepe ngombah aja mok delok kan aku isin buka cangkem ning ngarepmu. Engko dhisik ngenteni kowe leno. Mau sarepe ngombah didelok. Kan aku jadi malu. Carane le cedhake dhisik alon-alon. Melak kono ngguyu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Betapa senangnya ketika 24 jam hidup kita dikawal oleh malaikat. Maka salah satu supaya kita syaratnya dikawal oleh malaikat nopo? Idza marartum biryadil jannah farta'u. Ketika kamu melintasi taman surga, hinggaplah. Singgahlah. Napa ingkang dipun wastani taman surga? Khilaku dikri wa majalisul ilmi, majelis dikir lan majelis ilmu. Mila niki senajan to panas-panas, ini termasuk bagian dari taman surganya Allah. Amin. Jenengan duwe DP mlebu surgane Allah. Nih topi abang rungokno. Mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar duhur. Partu, aku lah mati pengajian aku seneng ngobok niku sing tak arep-arep kok. Dadi kula niku duwe cita-cita mati ini pas pengajian, kan gagah. Aku ngaji ning bendho kerep kene moro-moro malaikate mudhun. Innalillahi langsung diumumke teng masjid-masjid Banyuwangi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudari Ibu Fatimah. Ditakoni apa penyebabnya kaboten nyunggi topi abang. Topi abang Fatimah takoni, kamu besok kalau dengar berita Gus Miftah mati, kamu ndongake ora? Jenengan ndongake kula mboten? Ndongake ya ora mungkin wong kowe mati dhisik kok. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat mudun. Apa yang disampaikan? Alla takhafu wa la tahzanu. Hei, wong Banyuwangi. Wong bendo kerep. Nanti meneh iki. Wong awu-awu. Kuwi awu-awu apa asu-asu? Awu-awu. Wong awu-awu. Temu lawak. Temu sari. Temu? Temu asri. Delok entul jane temu sari. Ayo, sing goblok iki aku apa kowe? Wong tulisane temu sari kok. Sing bener napa? Temu asri. Oh, berarti sing goblok panitiane. Temu asri dari temu sari lho. Ketemu Sari. Teddy ketemu Sari. Sari sapa? Sari Fatimah. Aku ki karepku ning omah ya Fatimah. Apa ki Fatimah istri 4 satu rumah. Tapi kenyataannya istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ning omah, ning jowo ya beda to. Tapi saya insyaallah tetap setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Hei wong bodoh kerap, wong temu sari. Wong awu-awu, wong sempu, rungokno kupingmu. Aja wedi, aja susah. La takhaf wa la tahzan. Allah dawuh alla takhafu wa la tahzanu. Aja wedi, aja susah. Maka saya kalau diskusi sama teman-teman itu, wedi karo susah itu hukumnya haram. Wong kita sering mendengar la takhaf wa la tahzan, alla takhafu wa la tahzanu. Orang takut, orang susah itu haram. Terutama soal kehidupan dan maisyah. Enggak kena. Asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Kulo rezekine wis dijamin, jenengan wis dijamin. Apa mana jenengan duwe kebon kopi? Allah takhofu wala tahzanu. Jodohmu dijamin. Tenang. Mila tak dongake. Muga-muga rondo. Jenenge sapa? Fatimah. Lha awakmu arepe rabi wedi mergo ora duwe dhuwit, kowe kalah meneh, bosok meneh. Kula mbiyen rabi ora duwe apa-apa. Takoni marang tuwa kula, berani melamar anak saya? Berani. Kelebihanmu apa? Satu. Kekuranganmu? Satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan modar apa aja. Marang tuwa kula iki. Akhire kula dinyek kalau marang tetan marang tuwa kula. Kalau kamu belum punya pekerjaan, belum punya gaji, bagaimana kamu besok menghidupi anak istri kamu? Oh, kula marah. Eh, calon mertua, rungokno kupingmu. Aku ngono. Takono mertuaku kae. Gagah. Asyaku fi rizqi, asyaku fi razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar, saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Apa bedanya gaji karo rezeki? Beda. Gaji itu bulanan. Rezeki kapan pun bisa datang. Gaji karena bekerja, rezeki sudah dijatah oleh Allah Ta'ala. Banyak sedikitnya gaji. Apa meneh? Dancuk, dancuk kaget aku. Mak teratap. Apa aku mau sebut dos? Eh? Oh, dadak neko-neko pengajian dikai pelembungan biara. Malam bledas, bledos. Tertak, nah itu mak tertak. Ya Allah. Untung aku ora jantungan. Nerangke mu mantep ya. Tratak. Napa? Kualat karo Fatimah matamu kok. Kok karo Fatimah. Malah kualat karo Fatimah. Gaji sedikit banyaknya ditentukan seberapa lama dia bekerja, tetapi sedikit banyaknya rezeki ditentukan karena kedekatan dengan Allah Ta'ala. Maka waktu itu saya bilang sama mertua saya, jenengan ngerti entung? Mertua saya tanya, lo apa hubungannya karo entung? Yurano bu, ngerti entung mboten? Tahu entung? Entung itu bahasa Indonesianya apa pak? Apa? Kepompong. Entung niku ning jero godhong gedhang. Ora tau metu saka godhong. Dibuka lemu. Ora ana entung kuru, ora ana. Apa meneh entung kok setruk? Ora ana. Kenapa? Karena rezekine entung wis dijatah karo Gusti Allah. Makanya ibu-ibu itu lah golek mantu. Jangan hanya dilihat penampilan hari itu. Kadang-kadang kowe delok bocah nganggur, mantan santri nganggur, kamu pandang dengan sebelah mata. Mila deloken, Pak. Lah duwe mantu polisi, kaya sing awal aku kowe. Wah, gua. Mantumu sapa? Polisi. Begitu aku ni, mantumu sapa? Mudin. Ya Allah. Polisi niku penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sinten? Mudin. Mudin mati, bungkus dhewe. Mila jenengan, mantumu sapa? Mudin. Ngono. Tugase apa? Bungkus jenazah iso mbok modar tak bungkus saiki. Kita itu kalau ada anak cewek dilamar sama banser enggak punya pekerjaan, dinyek. Banser yo apa? Lho. Jadikanlah banser sebagai calon menantumu. Kenapa? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Bu, kula wis ndelok bocah lanang numpake motor Tiger, motor rapi. Halah langsung dikeki, padahal kuwi mung montore bapakne. Kula mbiyen jaman kuliah itu ora tau pacaran. Bukan karena saya enggak mau, tapi karena memang enggak laku. Aku ora duwe apa-apa, cah wedok lunga kabeh. Ora ana sing gelem karo aku, tapi aku ora lara ati. Mbiyen cah wedok ora ana sing gelem karo aku. Saiki semua wedok ndelok raiku. Nah, pengajian kok. Mosok nyawang raimu lah ya ora mungkin kok. Nama ngombe mak corai lah, kan aku malu. Kemenyek matamu kemenyek, kiai kok kemenyek sapa sing ngondong ngawur. Gorene disuku malah mopek. Nyonya Kang, jenengan bojone Fatimah napa? Di dunianya sudah Allah takhafu wa la tahzanu. Di akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang bendo kerep awu-awu temu sari, temu asri. Goblok itu tulisannya gue kok. Dengan kabar gembira apa? Surga yang sudah disiapkan oleh Allah. Mula urip ki ra usah golek surga, wis dicepake. Ora usah njaluk rezeki, wis diwenehke. Ambune beda meneh iki. Horor pengajiane iki. Iwak asin, legen, saiki sempol. Apa tahu walik men apa meneh kita tahu walik. Bu. Lah supaya atine istiqomah lillahi taala carane kepripun niku wau bali sing dingendikake kalau Imam Syafi'i. Uhibbus sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Untuk apa? La'ali an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapat kebaikan dari orang soleh. Ini kira nyeneng ke ketemu wong soleh. Insyaallah mulih ketularan soleh. Lah wong sak niki mbak-mbak begenggek niku mau nak kula ajak pengajian seweneng. Mosok wong bendo kerep dijak ngaji. Ayo makan ngaji. Napa jawabane? Wis tau. Lah jenengan diajak ngaji jawabane wis tau, hati-hati. Sesuk jenengan kopine ora panen, jenengan donga, "Ya Allah, kula njaluk panen kopi." Malaikate bengok, "Wis tau." Merongos kowe, ayo, wis tau. Kadang-kadang diajak pengajian, "Ayo mangkat ngaji." Pertanyaannya apa? Kiyaine sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan. Iki golek kiai apa golek obat? Mah, Fatimah. Tongkakmu iki lho, mah. Lepas ning ngarepku iki. Ya Allah meletek-meletek. Kaya ngono ning omah panggilannya mamah. Lah lah. Assalamualaikum Mamah Fatimah. Iya, Papa. Mamah kemana? Nandur kopi, Papa. Jijiki. Mimpian Fatimah ki nom-nomane ayu lho. Kaya Marsanda kuwi. Saiki wis tuwa ya markaban. La'ali anana labi musyafa'ah. Saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang-orang soleh. Milo puwenake ketemu wong soleh niku kabeh dadi pahala. Bahkan nyuwun sewu jenengan ngrungokke ngene iki tok. Pahalamu karo aku kuwi luwih gedhe awakmu tak kandhani. Kowe ngrungokke ngaji teng kitab Wasiatul Mustofa niku ora usah nulis, ora usah nggawa buku. Mung waton kipas-kipas topine abang. Kui pahalane padha karo sedekah unta sewu, jaran sewu untuk berjuang fisabilillah. Mung rungokke tok. Sing paling abot lah malah kula ni. Begitu kula, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kula mulai ngomong wis diancam karo undang-undang. Ya ayyuhalladzina amanu limatakuluna ma la taf'alun. Miftah, hati-hati. Wilak ngasi ngomong ra iso nglakoni. Kaburat maktan indallahi ang takulu ma la taf'alun. Tak ajar kowe jarene Gusti Allah. Mila nyuwun sewu, wong sakmene mbane sing paling abot niku kula tanggung jawabe. Mila lumrah sing diamplopi ya kula. Abot tanggung jawabe, Bro, padahal. Mila kok nganti ra diamplopi laporke polisi. Dugaan KUHP pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni sune titik beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Wis tak elekke panitiane ngeyel, pasale beda meneh 44 cacat mental. Bu, seneng mboten ketemu karo wong soleh. Orang soleh seperti apa? Ana loro, sing urip karo sing mati. Golek wong soleh sing urip njaluk didongake. Tekan ana wong soleh sing mati, ndongake. Niku ingkang dipun wastani ziarah. Berziarah. Lha kula sesuk ngaji ning Bangkalan, ziarah makame Syekh Ahmad Khalil Al Bangkalan. Surabaya Sunan Ampel. Kediri Gusmi. Jombang Gus Dur. Ponorogo Mbah Muhammad Besari. Terus dadi lak jenengan tindakan medal ngoten niku, menati murah kemrungsung ra kadonyan banget. Fazuruha, berziarah. Fa innaha tudzakkirul maut wa tuzahidu fid dunya. Saya itu lak wis duwe pikiran dunya macam-macam, pengen punya ini, pengen punya itu. Aku pengen begini, aku ingin begitu. Kaya kaya apa? Doraemon ya lho. Langsung kula ning kuburan. Kebetulan rumah saya itu pepet karo kuburan. Kidul kula niku pendeta, utara saya itu kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Maka begitu saya ke dunianya muncul, saya langsung ke kuburan. Lah wingi lucu, Pak. Saya ning kuburan, ketemu tetangga saya, istrinya mati. Hari kedua dia datang ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, "Bojomu mati kok malah bawa kipas angin, maksudmu apa?" Dijawab, "Istri saya wasiat, Gus." "Napa wasiate?" "Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering." Maka saya bawakan kipas angin supaya cepat kering. Delalah musim mudan modar modar ora garing garing. Mila kowe ndang rabi yo, Tet. Wong sing wis duwe bojo pengen nambah. Gus Miftah nambah istri apa mboten? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Bu? Betul apa salah? Itulah, Pak, cowok selalu salah di mata cewek. Serono bener belas wong lanang. Memang saya akui, perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Betul? Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Bisa dikerawus raimu. Betapa dahsyatnya Fatimah dan kawan-kawan. Kuat wong wedok. Buktinya apa? Pabrik susu lore digawa dhewe. Kuat banget. Wong lanang iki lemah. Gondok loro ae titipke manuk. Mah Fatimah, kowe jangan-jangan ngompol ning kono kowe. Jiji pempersan. Maka saya berharap siang hari ini niat kita terjaga. Sehingga kemudian Allah menjaga kita. Amin. Hari ini kita datang ke sini karena mencintai Allah. Amin. Sehingga Allah berkenan mencintai kita. Amin. Datang ke sini karena cinta kita dengan Rasulullah. Amin. Sehingga Rasulullah mencintai kita. Amin Allahumma. Amin. Yusharul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita sama-sama mencintai Allah. Kita sama-sama mencintai Rasulullah. Mencintai orang soleh. La'alli an anala bihimus syafa'ah. Makanya kalau saya ngaji bab mencintai orang soleh kok dilokalisasi. Saya bilang sama mbak-mbak begengge, an-nadru ila wajil alim fawa ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Milolak pengajian ini nyawang raine kiai tak ada nih. Sawangan. Saya bilang sama mbak-mbak PSK. Malam mbak-mbak PSK bilang apa? Beruntunglah kami ya Allah. Memandang wajah kiai saja ibadah. Apalagi iso ngeloni. Beuh. Wah aku melayu aku. Bisa. Aku langsung melayu. Nah ini gulek ngon sing luwih kepenak. Ya mungkin emangnya aku cowok apaan. Wis tahu matamu awur. Marang wae wis tahu lho. Oh, kula lak ngaji teng lokalisasi, kula metu pengajian mbak-mbake baratus nganggo anduk tok. Ya Allah, sing dhuwur mudhun mengisor, sing dhuwur sing isor munggah mendhuwur. Modele SMS, silite metu setitik. Wah. Pokoknya model cewek ini lah neng kafe neng kau neng lokalisasi. Ya Allah, isu supanter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pokoknya minimal gak boleh. STNK setengah tua neng kenceng. Lak Fatimah kita tau. STMM setengah tua meh mudar. Kulo niku biasa pak mlebu lokalisasi merom-merom mbak. Monggo Gus mampir. Gus Miuta mampir napa mboten? Mampir matamu yura kok ngawur mampir. Memangnya aku cowok apaan? Kan aku bukan gampangan. Emangnya Fatimah? Matur nuwun ngono wae rampung. Makanya saya bertahan 18 tahun. Santai-santai saja, Bu. Nah, aku ki nggo kacamata ireng tujuanku mung siji to. Lah ana sing ngandukan aku nglirik ora ketok. Wow. Mudah-mudahan semua niatnya terjaga. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Niki mehudan, pun pengajian dianggap selesai. Rewel matamu bisa jam setengah kok terus rewel. Kurang aja dok, kiai kok rewel ya kurang aja bapak. Cangkeme. Tobat aku musuh wong awu-awu. Wi Fatimah, wong awu-awu gaweane wi. Maka ibu bapak rahimakumullah, perlunya ketemu orang soleh itu supaya kebaikan-kebaikan kita terjaga. Wa akrahu man tijaratul ma'asi. Saya membenci orang-orang yang berbuat maksiat. Walau kunna sawa'an fil bidoah, walaupun saya juga ahli maksiat. Jadi ternyata ahli maksiat niku pak, karo ahli maksiat itu ya sengit. Podo, wong pelit niku, karo wong pelitnya ya sengit. Orang itu ahli maksiat dengan melihat ahli kemaksiatan lain kadang-kadang juga mencaci. Wong maksiat tok, padahal dirinya juga ahli maksiat. Mila senajan tok awake dhewe niki ahli maksiat, tapi tumbuhkanlah rasa cinta dengan orang soleh. Karena dengan perasaan itu insya Allah besok kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang soleh. Amin Allahumma. Amin. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lak jenengan susah duwe hajat ora usah tak tok ana wong ora usah tabuhi kok malah koyo ledek munyuk meneng ngono dadi ora usah terlalu semangat amplopmu ora jelas meneng. Lanjutkan hati ini susah. Dungo pengen dengan dikabulke karo Gusti Allah. Mang pancing kali solawat niki. Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Maafi kalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad Sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Niki pokoknya solawat pasrah karo Allah karo Rasulullah. Insya Allah dungomu mandi. Amin. Kok ditagih di kolektor, wacake solawat iki. Bayar. Hasbi Rabbi Jalallah, bayar. Ma fi kalbi ghairullah, macane ping pinten nganti debt kolektore minggat kanan. Kok suwe-suwe mumet dhewe. Ngono, wendang di bojo ngono dongane. Hasbi Rabbi langsung donga, ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Sopo Fatimah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad Sallallahu, la ilaha illallah. Kali metik kopi selawati. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad, la ilaha illallah. Kali gendong anak. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad Sallallahu, la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.